الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عندما يأخذنا ما جمع مريض امراض امراض جمع مرض penyakit kalau marid orang yang sakit maknya apa mardo nah apa artinya asro para tawanan ma jam'u ahmak Indah ya Fana. Munada mudhaf ilaya ada berapa luwah? Ada berapa sisi bacaannya? Empat. Empat po enam. Enam, ya. Apa saja? Langsung roba. Yang paling banyak membuang ya dan mencukupkan dengan kasroh jadinya apa? Robbi pendek Robbi yang kedua Robbi menetapkan ya sukun tiga Robbiya menetapkan ya di fathah. Terus Robba. Apa Robba itu? Ya-nya diganti alif. Yang kelima Robbaya. Kalau mah Robbaya enggak ada Robbaya. Robbaya nasi goreng. Robba panjang dan Robba pendek. Yang keenam Robbu. Nah. Ada juga yang Robba pakai H aja. Pakai H atau pakai H? H. H atau H? H. Itu haknya sakit. Robba. Enggak masuk di sini. Kayaknya hak stok. Stok. Ya, tidak masuk pembahasan itu karena haknya bukan bagian dari alia. Al-Hajj Ashar Nastamir. Idza hum yastabshirun, idza kana apa sih itu? Idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan wajaba iqtiranuhu bil fa'i kama 'alimta. Apabila jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah, wajib mengiringkan jawab fa'i jawabannya itu jawab syarat itu dengan fa sebagaimana telah ketahui. Telah kita pelajari di durus lughah ya. Jawabnya diberi fa. Di antaranya tempat-tempatnya apa ya, Fana? Oh ya. Kapan jawab satu diri dengan fa? Tempat yang di sini tadi jumlah ismiyah. Ya. Man yajtahid fahuwa yanjah. Yang kedua. Tadkur ya ahana wa nabilah. Orang siapa yang itu tadi cuma ismi ya fa'ulai kaumul kafirun. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka andalah dia berkata yang baik. Apa itu? Ayatnya apa disitu? Fi'liya. Fi'liya. Tolak. Fi'liya, fi'ilnya jamid. Fi'liya didahului dengan sin, kafu tanfis, nafi, dll, ya, dan lainnya lupa. Ya juzu iqamatu idza al-fujaiyati maqam al-fa. Boleh. Idza fujaiyah menempati tempatnya fa'ul jawab tadi. Ya, idahum yastabshirun. Idahum yastabshirun. Ini jawabnya berupa jumlah ismiyah. Hum yastabshirun. Hum mubtada. Yastabshirun fi'il fa'il fi mahalli rufin. Khobar. Naam menjadi jawab syarat. Idha tiba-tiba. Idahnya idha apa ini? Idha fujaiyah. Tiba-tiba mereka bergembira. Asani asyar wa man yudlilillaha al-mudari'ul majzum bisukuni wal amru al-mabniyu alayhi min al-fi'lil mudha'ati yajuzu fihima al-idghamu wal-fakku. Perhatikan. Fi'il mudari' yang dijazm dengan sukun dan fi'il amr yang mabni atas sukun dari fi'il mudha'af. Fi'il mudhaf itu bagaimana, Pak Numer? Fa' fi'ilnya dan? Lam fi'ilnya. Apa? Fa' dan lam. Iya, contohnya apa? Fa' dan lam sama. Ada? Fa' fi'il dan lam fi'ilnya sama? Ada contohnya gak itu? Bukan fa dan lam, ain dan lam fi'ilnya. Maka boleh diidghamkan dan boleh diuraikan. Ya. Dilepaskan dari idgham. Lam yashudda boleh. Lam yashdud. Fi'il amarnya shudda boleh. Usdud boleh. Nah. Contoh yang lainnya. Bismillah. Radda yaruddu. Lam. Lam yarudda atau. Lam yardud. Fi'il amarnya. Urdud atau. Rudda. Nah. Difahami insyaAllah ya. Terus. Eropnya bagaimana? Ya sebagian mengatakan kalau lam ya sudah ya fat. Lam atau jismi fat. Atau sukun mufaddar. Nah. Wabitanzili wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Doanya siapa ini ya Khana? Wabdillah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Musa. Nabi Musa. Nah, wahlul uqdatam min lisani. Sayyidnya mana? uhlul, ya uhlul. Nah, selain dari Al-Qur'an ini bisa di apa? Kalau diergamkan apa? Hulla. Waghdud min sautik. Nah, ghuddo. Ats-tsalits asyar ma nau'u ma fi kama yatakallamu ahli Faransa. Apa jenis ma dalam ucapan kama yatakallamu ahli Faransa, sebagaimana orang Perancis, penduduk Perancis berbicara. Endak ya kon. Adab ya. Ma apa ini? Jangan jawab matri. Ya. Kama yatakallamu, ma-nya ma apa ini? Hah? Mausulah. Berarti takdirnya apa? Kalladhi yatakallamu, seperti orang yang seperti yang penduduk Perancis berbicara. Terus kalau emaknya mausulah, silahnya mana? Akhirnya mana? Aidnya. Takdir apa? Takdir huruf. Kalau ada ahlunya, ada fa'ilnya kok. Kalau ada mustatirnya ya nggak bisa. Ahlu kan fa'ilnya yatakallamu. Kalau antum mau jadikan fa'ilnya dhamir mustatir, terus ahlu sebagai apa? Ya, kalau mausul sih ada ihtimal, ada kemungkinan. Berarti ayatnya ini mahdhuf. Takdirnya apa? Kama yatakallamuhu. Ayatnya mahdhuf. Tapi yang lebih dekat, wallahu a'lam, maknanya adalah ma masdariyah. Maknanya ma apa? Masdariyah. Kama yatakallamu ahli Faransa, berarti apa? Katakallumi ahli Faransa. Seperti pembicaraan penduduk Perancis. Mazaidah. Kenapa Mazaidah? Ada. Menjadikan dia masdar. Katakallum. Sudah dapat ma masdariyah, ma mausulah. Indah ya Afan Abu Luqman. Ma apalagi yang sudah antum pelajari? Ma Adri. Ya boleh Ma Adri, tapi ma apa itu? Ma Istifhamiyah. Naam, contohnya. Nah, mas muka. Mahada. Terus, ma apa lagi? Mau jawab itu ya. Ayo, jawab orang lain. Tambah kok dia Buluman. Berarti ma ma yang menjazmkan. Menjazmkan. Ma apa berarti? Ma syartiyah. Menjazmkan dua fi'il. Contohnya apa? Matakul. Apa saja yang kamu makan? Aku. Makan singkong. Makan singkong. Ma apa lagi? Zaidah. Contohnya apa? Nah, iya. Nggak bisa nyontokan. Nggak bisa nyontokan, ya nggak dapat. Ya, indah ya Pak Usman. Ma apa lagi? Mana via? Contohnya? Ma Atri. Mana via? Contohnya Ma Atri. Saya nggak tahu. Gampang itu. Apa lagi? Jangan mau kayak Bu Nabila, mati aku. Mati aku gimana? Alangkah bagusnya masjid ini. Ma ta'ajubia, ma ahsanal masjidah. Ma apa lagi? Hijaziyah. Masya Allah. Contohnya apa? Ma hijaziyah itu amalnya apa? Menafikan. Seperti laisa al-huruf al-musyabbah bilaisa. Contohnya ma, apa? Ma hadza. Kan belum selesai. Ma hadza basharan. Ma. Nah. Apa lagi? Ma apa? Habis. Ma apa banyak. Ma habis. Ma habis gak ada. Ma apa ya Pak Abdillah? Apa? Mausulah sudah tadi. Ma dorfiah apa? Mas dariah dorfiah. Soalnya apa? Madama Zaidun Qa'iman. Ma apa lagi ya Pak Abdillah? Ma yang masuk ke inna itu ma apa? Ma al-kafah. Menghalangi, menahan inna dari beramal. Abdillah satunya lagi. Ma apa? Masa lebih? Enggak ada masa kebiasa. Ma nakiroh tamah. Ma nakiroh tamah. Qara'tu kitaban ma. Qara'tu kitaban ma. Aku telah membaca satu kitab yang tertentu. Nah. Ar-rabi asyar. Ma mufradul julud. Juludi. Al-julud. Mufradnya apa ya, Fana Basofia? Jildun, kulit, ya, julud, kulit, sama. Udkur baba kuli fi'lin mimma ya'ti, sebutkan babnya. Indah ya khanaba Luqman. Istansara. Istansara. Bab apa ini? Ifta'ala. Ifta'ala ya kurang. Istansara. Ifta'ala, kurang kan? Ifta'ala. Taf ala. Apa artinya istansara? Bukan nasyara. Nasyara bisa. Ini yang melakukan tiap hari. Sehari lebih dari 5 kali. Maksudnya istinsar. Masukkan. Istinsar itu memasukkan dan menyemburkan. Memasukkan saja. Istinsar. Yang mana Prabila? Yang benar? Terbalik. Yang terbalik antum apa balikman? Istinsar itu menghirup. Menghirup. Yang istinsar itu yang mengeluarkan. Ya. Takok aro. Bab apa ini? Jadi kalau mau cari kata istansara di huruf apa ini ya, Pak Luqman? Nasaro, cari di huruf Nasaro. Tulasinya Nasar. Terus. Tafa'ala. Tambahannya apa ini? Tambahannya tak dan ain. Ain. Nyarinya di huruf apa? Ko. Ko aro. Apa artinya tak ko aro? Ko aro. Tak ko aro itu melubangi. Istabsyaro. Istaf'ala. Apa artinya? Mustabsyir, memberi kabar, diberi kabar, orang yang meminta kabar gembira. Lana wazan fa'ala. Fa'ala ya? Ilu. Lana yalinu. Apa artinya? Lembut. Astadis asyar. Malam yugorgir ay muddata adamil gorgoroh. Nah, ma-nya di sini adalah ma masdariyah dorfiyah. Ketemu ma masdariyah dorfiyah. Selama belum gorgoroh. Selama belum nyawa sampai di kerongkongan. Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Semuanya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum gharghara. Nah, ini bagi person-personnya. Kalau secara keseluruhan, batas pintu taubat itu kapan? Tulu'u syams min maghribiha. Hadza amsilatan ukhra. Ini contoh-contoh yang lain. Alhamzah ikra. Ikra. Al-Islam ma basyal 'alam ay mutata bi qa'il baqa'il 'alam. Artinya Islam terdahulu akan terus ada Islam selama alam masih ada. Alba. Alba. Hati onu masuk tu wa kil. Sebagai apa majrur? Masuk tu wa tu. Sebagai apa yang berarti Allah taat mantum? Wah, mana ini? Astagfirullah. Oh, ada fi'il fa'il ya jelas toh. Kurang apa? Maf'ul bihi mansub wa rasulahu. Wa rasulahu. Ai muddata bi ta'atillah. Ha? Wa rasulahu. Ta'atillah aku. Ya, ta'atillah kalian padaku. Ta'atillah kalian padaku. Selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Jim. Pemiliknya, sahabatnya bi. Sahibnya. Iya, maksudnya yang punya kursi ini, sahabat siapa? Baik. Setelah ini apa ada bagian tentang fi'il ya. Ini sudah kita pelajari di pelajaran shorof. Al-fi'lu sulasi dan fi'lu ruba'i. Sulasi terbagi dua, mujarad dan mazid. Mujarad ada lahu sittatu abwabin, ada enam bab, fa'ala yaqulu. Contohnya kada bayak tubu faala yafilu jala saya jlisu faala yafalu da bayat habu faila yafalu sami asmau faula yafulu kasro yafuru faila yafilu warita yarisu. Mazid terbagi lagi, mazid ada 12 bab. Mazid harfun wahid, Mazidah fi harfun wahidun ada berapa bab? 3 bab. Mazidah fi harfani ada 5 bab. Mazidah fi salasu ahruf ada 4 bab. Sehingga totalnya berapa? 12. Fa'ala yufa'ilu, sallama yusallimu, contohnya af'ala, contohnya aslama, fa'ala, dan seterusnya. Yang ditambahkan 2 huruf, tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, iftara, if'alla. Ditambahkan 3 huruf, istaf'ala, if'alla, if'au'ala, if'au'wala. Rubai terbagi 2, mujarrad dan mazid. Mujarrad ada 1 bab saja, yaitu fa'lala. Contohnya tarjama. Mazid ada 2, mendapatkan tambahan 1 huruf, 1 bab, mendapatkan tambahan 2 huruf, 2 bab. Tafa'lala, contohnya tamat madoh, dan if'alala, itma'anna, if'anlala, ikhranjama. Dia kembali dalam pelajaran sorof. Baik, nafkafi. Kita lanjutkan sorof. Tasrifu nakis dari bab fa'ula yafuna. Rahuwa yarhu. Rahuwa. Sudah ketemu belum apa Azam? Halaman berapa? 62. Nah. Bu Luqman? Anjata? Sudah ketemu? Nah, rahuwa yaitisnen salada. Rahuwa yarhu rahawatan rahiyun marhuun urhu la tarhu marhoran marhoran mirhoran ruhiya yurho. Rahawa. Rahawa artinya apa? Asalan tasyid ini. Lembut. Lawannya? Sidda. Nah, rohawah lawannya sidda. Mati maklum, wahid isnin salasa. Rohuwa, rohuwa, rohu, rohuwat, rohuwata, rohuna. Rohuta, rohutuna, rohutun, rohutin, rohutuna, rohutuna, rohutu, rohuna. Mudarek maklum. Ya rahu ya rahu ani ya rahu na tarhu tarhu ani tarhu na tarhu ani tarhu na tarhu ani tarhu na masdar rohiyani rohiyuna rohiyatun, rohiyatani, rohiyatun. Simaful. Marhu, marhumani, marhumuna. Marhumatun, marhumatani, marhumatun. Amr. Urhu, urhuwa, urhu. Urhi, urhuwa, urhuna. Nahi. La tarhu, la tarhu, la tarhu. Zaman makan. Makan marhayani marhayim. Yang alat. Marhayani marhayim. Itu mir ya. Yang musana itu mir. Mirhan mirhayan. Madi majhul. Ruhiyya ruhiyya ruhu. Ruhiyya ruhiyya ta ruhiyya. Ruhiyya ruhiyya ma ruhiyya. Mudhari' majhul. Yurha yurha yani yurhauna. Yurha yurha yani yurhauna. Yurha yurha yani yurhauna. Yurha yurha yani yurhauna. Amsilah coba dicari di kamus ya. Kalau enggak tahu bacanya. Kemudian i'lal. Sama dengan bab yada'u yarfu ila akhiri mislu yada'u. Nah ini dicari dulu ya. Dimurojaah kembali halaman 35 ya Pak Azam. Lanjut nomor halaman sekian, nanti biar murojaah di rumah bisa ya. umroh dari rumah enggak? Puasa. Enggak pernah. Ya Allah, di PA itu kalau pas lagi luang. Baik, insya Allah pertemuan yang akan datang bisa mengelal ini. Kita merujuk dulu tentang elal ini. Naktari lihada barakulik.